Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban barakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kita pembahasan tentang puasa Ramadan, diambil dari kitab Al-Mulakhasul Fikhi karya Syekh Shalih bin Fauzan hafizahullahu ta'ala. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah, pada kajian sebelumnya bacaan pada kitab ini masih berkaitan dengan penjelasan beliau dalam menerangkan bab fi mufsidati shaum, bab tentang pembatal-pembatal puasa. Di antara yang beliau terangkan termasuk pembatal puasa adalah al-jima', dengan pula inzalul mani, mengeluarkan mani apakah dengan sebab mencium onani ataupun yang lainnya. Kemudian yang berikutnya di antara batal puasa, qaul muallif Asy-Syaikh Shalih bin Fauzan hafizallahu alam, al-aklu awi syurbu muta'ammidan, makan atau minum dengan sengaja. Makan atau minum dengan sengaja, ini membatalkan puasa. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 187, وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ. Makan dan minumlah kalian sampai jelas bagi kalian benang putih dari benang hitam dari fajar, sampai jelas cahaya siang dari kegelapan malam dengan terbitnya fajar shadiq. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai malam. Ayat ini menunjukkan bahwa seseorang yang berpuasa tidak boleh makan dan minum. Ketika dia berpuasa tidak boleh makan dan minum dari terbitnya fajar shadiq sampai terbenamnya matahari sampai malam. Dan siapa dengan sengaja makan atau minum, maka puasanya batal. Amma man akala wa syariba nasiyan, adapun barang siapa makan dan minum dalam keadaan lupa, makan dan minum dalam keadaan lupa, lupa kalau dia sedang puasa, misalnya masih awal Ramadan, awal-awal Ramadan masih terbiasa makan minum di siang hari, dia lupa kalau itu sudah satu Ramadan, lupa kalau dia sedang berpuasa. Makin seperti ini tidak membatalkan puasanya. Fa inna dzalika la yu'athiru ala siyami, ini tidak mempengaruhi puasanya. Jika makan atau minum dalam keadaan lupa. Kapan dia ingat dalam keadaan sedang makan atau sedang minum, maka harus dihentikan. Tidak boleh dilanjutkan. Walaupun sudah di mulutnya misalnya, ingat oh ternyata sedang puasa ini. Jangan dilanjutkan, ditelan, dikeluarkan. Dan bagi saudaranya yang melihat hal ini, nah mengetahui saudara yang sedang berpuasa kemudian makan atau minum, nah lupa, saudaranya yang tahu, teman yang tahu, hendaknya mengingatkan. Nah, karena asalnya makan atau minum bagi orang yang berpuasa termasuk kemungkaran. Nah, hendaknya diingatkan, termasuk amar ma'ruf nahi munkar. Nah, wafil hadith, sebagaimana dalam sabda Rasulullah SAW dalam hadith riwayat Bukhari Muslim muttafaqun alaih, man nasiya wa huwa sha'imun fa akala wa syariba falyutimma shaumah fa innama at'amahu Allah wa saqahna. Barang siapa lupa dalam keadaan dia berpuasa kemudian dia makan atau minum, hendaknya menyempurnakan puasanya karena sungguhnya Allah memberikan makan dan minum kepadanya. Nah, hadis ini menunjukkan bahwa barang siapa dalam keadaan berpuasa kemudian dia lupa makan atau minum dalam keadaan berpuasa, nah, tidak sadar kalau dia sedang berpuasa, maka ini tidak mempengaruhi puasanya, puasanya tetap sah. Nah, wa mimma yafatiru shaim, termasuk yang membatalkan puasa semakna dengan makan atau minum, isalul ma wa nahwihi ila al-jawf an tariqil anf wa huwa ma yusamma bis-sa'ud. Naam, yaitu masukkan air dan semisalnya ke lambung lewat hidung. Nah, obat yang dimasukkan ke perut, ke lambung melalui hidung. Nah, ini disebut dengan sa'ud. Nah, sa'ud. Nah, masukkan obat lewat hidung. Nah, masukkan obat ke perut, ke lambung lewat hidung. Nah, ini juga termasuk pembatal puasa. Demikian pula wa akhdhul mughadhi an tariqil warid, mengambil pengganti makanan dan minuman, nah, melalui urat. Nah, misalnya di infus, nah, diberikan cairan pengganti makan dan minum, dia bisa bertahan hidup dengan cairan tersebut walaupun tidak makan dan minum berhari-hari. Nah, ini juga termasuk, nah, membatal puasa. Wa haqnud dam fi shaim, demikian juga suntikan penambah darah. Nah, pada orang yang berpuasa, nah, dimasukkan darah, nah, ditambahkan darah orang yang sedang berpuasa sakit. Nah, ini juga termasuk pembatal puasa. Nah, misalnya dia sakit, nah, butuh tambahan darah, nah, dan ditambah darahnya, nah, satu kantong, dua kantong. Nah, ini kata beliau juga termasuk pembatal puasa. Kullu dhalika yufsidu shaumah li'annahu taghdiyatun lah. Ini semua termasuk membatalkan puasanya karena ini menguatkan tubuhnya, nah, bagaikan makanan dan minuman, nah, sebagai tahdiyah, nah, konsumsi mak menguat tubuhnya, nah. Wa min dhalika aidan haqnu shaim bil ibaril mughadhdhiyah, termasuk pula menyuntik orang yang berpuasa dengan suntikan mughadhdhiyah, cairan pengganti makanan minuman, seperti tadi di infus misalnya dengan cairan pengganti makanan dan minuman, dengannya dia bisa bertahan hidup walaupun tanpa makan dan minum. Li'annaha taqu maqama ta'am, karena cairan ini menggantikan posisi makanan. Wa dhalika yufsidu shiyam, dan yang demikian ini membatalkan puasa. Ini cairan yang dimasukkan dalam tubuh sebagai pengganti makanan dan minuman. Ini juga termasuk pembatal puasa, digiaskan dengan makan dan minum. Ammal ibaru ghairul mughadhdhiyah, adapun suntikan bukan pengganti makanan dan minuman, suntikan obat misalnya untuk penyakitnya, apakah obat demam, obat pusing dan yang lainnya, disuntikkan bukan sebagai pengganti makanan dan minuman. Fian bagi shaimi aidan yatajannabaha, seyogyanya bagi orang yang berpuasa lebih bagusnya juga menghindari hal ini. Walaupun ini tidak termasuk membatalkan puasa, suntikan bukan pengganti makanan dan minuman, ini tidak membatalkan puasa, tidak sama dengan makan dan minum. Namun seyogyanya kata beliau lebih bagus dihindari, untuk menjaga puasanya. Waliqauli sallallahu alaihi wasallam, dan berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, da'ma yaribuka ila ma la yaribuk, tinggalkanlah sesuatu yang meragukanmu kepada sesuatu yang tidak meragukanmu. Lebih tenang, lebih hati-hati, ketika sedang berpuasa ini juga dihindari. Wa yuakhiruha ila al-lail, diakhirkan kalau mau disuntik di malam hari. Yang lebih bagusnya, lebih amannya. Adapun jika butuh segera disuntik sedang berpuasa, tidak bisa ditunda malam, dan cairan tersebut, suntikan tersebut bukan pengganti makan dan minuman, ini tidak membatalkan puasa. Namun jika bisa diakhirkan di malam hari, maka itu lebih bagus lagi, lebih aman terhadap puasanya. Demikian pula termasuk membatal puasa kata beliau, ikhrajud dam minal badan, mengeluarkan darah dari badan, anggota tubuh, dengan jumlah yang agak banyak, mengeluarkan darah dari anggota tubuh dari badan, bihijam, apakah itu dengan bekam, au fasdin, atau dengan fas, fas yang termasuk pengobatan juga dengan syakul irq, dengan mengiris uratnya, termasuk pengobatan mungkin karena penyakit yang buat darahnya tertahan, diiris uratnya, dikeluarkan darah yang tertahan tersebut, nah, menyerupai bekam. Nah. Fas, syakul irq, nah, pengobatan dengan menyayat, mengiris uratnya. Aw sahbi dam liyatabarru'a bihi li'is'afi marid, atau donor darah, nam, untuk membantu saudaranya yang sakit, nam, nam, diambil darinya darah, nam, dengan jumlah yang agak banyak, nam. Yang seperti ini kata beliau, fayafturu bidzalika kullih, dengan ini semuanya, nam, puasanya batal, nam, mengeluarkan darah dari anggota tubuhnya dengan jumlah yang agak banyak. Apakah dengan berbekam, donor darah dan yang semisalnya. Berdasarkan hadis Thauban riwayat Ahmad dan yang lainnya, aftaral hajim wal mahjum, batal puasanya orang yang membekam dan yang dibekam. Karena yang membekam juga kalau menggunakan alat bekam terdahulu, nah, dihirup dengan mulutnya, nah, sehingga khawatir ada darah yang masuk yang ikut tertelan juga, nah. Sehingga bukan hanya yang dibekam saja yang batal puasanya, namun juga yang membekam, nah. Dan yang sekarang ini banyak alat bekam, nah, tanpa dihirup dengan mulut, nah, cukup dihisap dengan alat. Yang seperti ini terhadap para ulama ini tidak membatalkan puasa yang membekam, nah, tidak membatalkan puasa yang membekam, nah, hanya yang dibekam yang batal puasanya. Amma ikhraju damin qali, adapun mengeluarkan darah sedikit, nah, kalau yang tadi, nah, mengeluarkan darah dengan jumlah yang agak banyak, nah, ini membatalkan puasa. Adapun mengeluarkan darah yang sedikit, kalladhi yustakhraju litahlil, misalnya darah yang dikeluarkan untuk diperiksa, nah, darah yang sedikit sekali, nah, dikeluarkan untuk diperiksa, fahadha la yu'athiru 'ala shiyam, ini tidak mempengaruhi puasanya, nam, darah yang sedikit, nam, tidak membuat orang yang berpuasa, nam, menjadi lemah, nam, karena sedikit, karena hanya sedikit darah yang keluar. Wa kadha khurujud dam bi ghairi ikhtiyari, demikian pula keluarnya darah dari anggota tubuhnya bukan dengan kehendaknya, bukan dengan keinginannya. Biru'af, misalnya ru'af, mimisan, keluar darah dari hidungnya, atau jurh, atau terluka, atau terluka, misalnya dia bersih-bersih potong-potong rumput misalnya pakai parang, kemudian terkena, terluka kakinya atau tangannya, nah. Atau sedang potong sayur misalnya, potong cabai dan terkena tangannya, nah. Awakhalusin, atau mencabut giginya, nah, kemudian keluar darah setelah dicabut giginya, nah, darah yang sedikit, enggak banyak, nah. Fahadha la yu'athiru 'ala shiyam, ini seperti ini juga tidak mempengaruhi puasanya, nah. Puasanya tetap sah, nah. Darah yang keluar dengan jumlah sedikit, nah. Demikian pula darah yang keluar bukan dengan keinginannya, nah, bukan dengan kehendaknya. Kemudian berikutnya di antara batal puasa kata beliau, wa min al-fatirat at-taqayyu. Di antara batal puasa pula adalah taqayyu, muntah, muntah dengan sengaja. Wa wasikhraju ma fil ma'idah min ta'am wa syar'an tariqil fam muta'ammidan. Yaitu mengeluarkan isi lambungnya, apakah itu makanan atau minuman, melalui mulutnya dengan sengaja. Mengeluarkan isi perutnya, isi lambungnya, makanan atau minuman lewat mulutnya dengan sengaja. Misalnya dia masukkan jarinya ke dalam mulutnya agar muntah, atau dengan melihat sesuatu yang jorok, kotoran, sehingga sengaja agar muntah. Fahada yaftur bisaim. Seperti ini, muntah dengan sengaja, ini menjadikan batal puasa. Orang yang berpuasa, puasanya batal dengannya. Amma idza ghalabahu al-qai, adapun jika dikalahkan oleh muntahnya, yaitu bukan dengan sengaja, misalnya dia sakit, pusing kemudian muntah, mabuk di perjalanan kemudian muntah, tidak disengaja dikalahkan oleh muntahnya, wa kharaja bidun ikhtiyari, keluar tanpa kehendaknya, tanpa keinginannya, fala yu'athiru ala siyam, maka ini tidak mempengaruhi puasanya, tidak membatalkan puasanya. Jika muntah keluar bukan dengan kehendaknya, dikalahkan oleh muntahnya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam riwayat Abi Dawud dan yang lainnya dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu an, man dzara'ahu al-qai'u falaysa 'alaihi qada', wa man istaqa'a 'amdan falyaqdi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa dikalahkan oleh muntahnya, keluar bukan dengan keinginannya, bukan disengaja, maka dia tidak diwajibkan mengqadha, yaitu puasanya tetap sah. Dan barang siapa sengaja muntah, muntah dengan sengaja, dengan sebab dia, keinginannya, kehendaknya, kemauannya, maka hendaknya dia mengqadha puasanya, menunjukkan puasanya batal, dan hendaknya dia mengqadhanya. Wa ma'na dzara'ahul qai ay kharaja bidun ikhtiyari. Ma'na dzara'ahul qai yaitu keluar bukan dengan kemauannya, bukan dengan keinginannya. Wa ma'na qawlihi, ma'na sabda beliau istaqa'a ay ta'ammadal qai'a, yaitu sengaja muntah. Sengaja muntah. Apakah itu dengan masukkan jarinya ke mulutnya agar muntah, atau dengan sebab yang lainnya disengaja agar muntah. Ini yang membatalkan puasa. Kemudian kata beliau, Wain bagi an yatajannaba as-sha'imu al-iktihala wa mudawat al-'ainaini biqatrah aw bighairiha waqta as-siyam. Dan seyogyanya, sepantasnya bagi orang yang berpuasa menghindari memakai celak, iktihal, dan mengobati kedua matanya yang sakit dengan qatrah, dengan obat tetes mata. Atau selainnya ketika sedang berpuasa untuk menjaga puasanya, untuk lebih hati-hati. Walaupun ini bukan pembatal puasa, memakai celak sedang berpuasa, memakai obat tetes mata ketika sakit matanya sedang puasa, ini bukan termasuk pembatal puasa. Namun untuk lebih hati-hati, kata beliau, ini juga ketika sedang berpuasa sebaiknya dihindari, memakainya nanti ketika sudah berbuka, di malam hari. Kemudian kata beliau, wala yubalighu fil madmadah wal istinsyak, dan jangan terlalu bersungguh-sungguh ketika berkumur-kumur dan menghirup air ke dalam hidung saat berwudu. Ini jangan terlalu berlebihan, bersungguh-sungguh berkumur-kumur dan menghirup air ke dalam hidung saat berwudu. Li'annahu rubbama dhahabal ma'u ila jawfi, karena boleh jadi kalau dia bersungguh-sungguh terlalu kuat berkumur-kumurnya menghirup air ke hidungnya, boleh jadi air akan masuk ke lambungnya. Maka untuk menghindari ini, ketika sedang berpuasa saat berkumur-kumur atau menghirup air ke dalam hidung, jangan terlalu berlebihan, jangan terlalu kuat. Qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam riwayat Abi Dawud, Tirmidzi dan yang lainnya, ashabis sunan, wabaligh fil istinsyak, wabaligh fil istinsyaki illa an takuna shaiman, dan bersungguh-sungguhlah dalam istinsyak, menghirup air ke dalam hidung ketika berwudu, kecuali kamu sedang berpuasa. Kecuali dalam keadaan kamu berpuasa, maka jangan bersungguh-sungguh, jangan kuat menghirup airnya ke dalam hidung. Kan dikhawatirkan jangan sampai masuk ke tenggorokannya, masuk ke lambungnya. Masih ada kelanjutan penjelasan beliau dalam bab ini, fatiratus shaim, mufsidatus shaum, pembatal-batal puasa. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Ada yang bertanya, apakah orang yang melakukan cuci darah pada penderita gagal ginjal dapat membatalkan puasa? Cuci darah maksudnya apa? Diganti darahnya? Apa? Kasih keluar kemudian dimasukkan lagi. Kalau yang disebutkan oleh mu'alif, memasukkan darah, termasuk juga pembatal puasa. Dan seringnya orang yang seperti ini dia sedang sakit, Orang cuci darah biasanya sakit, tidak kuat juga puasa. Nah, orang yang sakit termasuk mendapatkan udzur, boleh tidak berpuasa. Dan jika diharapkan dia mampu mengqadanya, maka nanti ketika sehat baru mengqadanya. Namun jika tidak diharapkan lagi mampu mengqadanya, nah, sakit parah, nah, maka cukup dengan menggantinya dengan fidyah. Nah. Wallahu a'lam. Ada yang bertanya, mana yang lebih afdal, menambah hafalan atau fokus qiraatul Quran dan menghatamkannya berkali-kali di bulan Ramadan? Jazakumullah khairan. Nah, di bulan Ramadan perbanyak membaca Al-Quran, baik dari hafalan yang sudah hafal, yang belum hafal dari mushaf. Perbanyak membaca Al-Quran. Setiap satu hurufnya akan mendapatkan 10 kebaikan. Ini bagi yang sudah hafal, bisa membaca dari hafalannya. Bagi yang belum hafal, membaca dari mushaf. Perbanyak bacaan Al-Quran. Ada yang bertanya, jika mau mengqadha puasa Ramadan yang pernah ditinggalkan sewaktu masih awam tanpa udzur syar'i dalam rangka berhati-hati, tetap mau mengqadhanya, namun apakah bisa digabungkan niat puasa qadha dengan puasa sunnah Senin Kamis? Nah. Yang pernah anda dapatkan, antara puasa wajib dengan puasa sunnah, tidak bisa digabungkan. Diniatkan puasa wajib, mengqadha puasa Ramadan. Ini antara puasa sunnah, ibadah sunnah dengan ibadah yang wajib, ya, bisa digabungkan niatnya masing-masing sendiri. Contoh yang lain misalnya sunnah rotibah dengan surat subuh. Nanti misalnya tertinggal sunnah rotibah sebelum subuh masuk masjid, sudah sholat subuh, sedang sholat subuh, apakah bisa menggabungkan niat sunnah rotibah dengan sholat subuh? Tidak bisa. Ibadah sunnah dan ibadah wajib tidak bisa digabungkan niatnya masing-masing sendiri. Sama halnya dengan misalnya mengqadha puasa dengan sunnah 6 hari di bulan Syawal, juga enggak bisa digabungkan. Niatnya qadha Ramadan dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, masing-masing sendiri. Wallahu a'lam. Ada yang bertanya, jika sekiranya ada seorang yang baru berkeinginan kuat untuk aktif puasa-puasa sunnah Senin Kamis misalnya, namun keinginan baru kuat kebetulan sudah mau masuk pertengahan bulan Syaban, Sementara pernah dengar ada hadis larangan puasa kalau sudah masuk pertengahan Syaban, apakah hadisnya sahih? Mohon nasihatnya. Jazakumullah khairan. Nah, ada hadis yang melarang idan tasufa Syaban fala tasumu hatta Ramadan. Jika sudah masuk pertengahan Syaban, jangan puasa sampai masuk bulan Ramadan. Ini para ulama muhadditsin berbeda pendapat tentang hadis ini. Ada yang menguatkan, ada yang melemahkan. Termasuk yang menguatkan Al-Hakim dan yang lainnya. Termasuk yang melemahkan Imam Ahmad, Abdul Rahman bin Mahdi dan yang lainnya. Untuk pendapat yang menguatkan hadis ini, Syekh Al-Albani juga menguatkan hadis ini. Ini maksud adalah bagi yang tidak punya kebiasaan puasa sunnah, kemudian mulai mau berpuasa sunnah setelah lewat pertengahan Syaban, maka tidak diperbolehkan. Adapun bagi yang sudah punya kebiasaan puasa sunnah, kemudian bertepatan dengan pertengahan Syaban dan setelahnya, tidak mengapa dia melanjutkan kebiasaan puasa sunnahnya. Apakah itu kebiasaan puasa sunnah Senin Kamis, puasa Dawud atau yang lainnya. Adapun yang tidak punya kebiasaan puasa sunnah, baru mulai mau berpuasa sunnah di bulan Syaban setelah lewat pertengahan Syaban, ini yang dilarang. Adapun pendapat yang melemahkan hadis ini, yang dibeli oleh Ahmad dan yang lainnya, dan insya Allah yang lebih kuat, berdasarkan hadis riwayat Bukhari Muslim, la taqaddama Ramadan bi shaumin yawmin aw yawmain illa rajulun kana yasumu shauman falyasum. Jangan kalian mendahului menyambut bulan Ramadan dengan puasa sehari atau dua hari sebelum Ramadan, kecuali seorang yang punya kebiasaan puasa sunnah bertepatan dengan hari tersebut, silakan dia berpuasa. Ini hadisnya lebih kuat, ini hadis riwayat Bukhari Muslim. Yang dilarang dalam hadis adalah mendahului menyambut puasa Ramadan dengan sehari atau dua hari sebelum Ramadan. Mafhumnya, kalau lebih jauh dari itu, misalnya tiga hari sebelum Ramadan, satu pekan sebelum Ramadan, dua pekan sebelum Ramadan, berarti tidak masuk dalam larangan. Ini diberi oleh Muhammad dan yang lainnya, bahwa hadis tersebut lemah karena berentangan hadis yang lebih kuat, di antaranya hadis ini tadi. Hadis riwayat Bukhari Muslim yang mafhumnya menunjukkan boleh mendahului Ramadan puasa sunnah lebih banyak dari sehari atau dua hari. Misalnya tiga hari sebelum Ramadan atau satu pekan sebelum Ramadan, tidak masuk dalam larangan tersebut. Wallahu a'lam. Naktafi bihadzal qadr. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu.